Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian hafizakumullah jami'an. Telah sampai pada bab as-siddiq, yaitu hadis yang pertama, dan kita sudah baca hadisnya. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang datang dari Abdullah ibn Mas'ud, dan hadis ini muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya jujur selalu bersikap benar, tidak berdusta, itu membimbing kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah. Dan al bir itu, kebaikan itu akan membimbing manusia ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Wa inna rajula la yasduku hatta yuktaba indallah siddiqa. Dan sesungguhnya seorang selalu bersikap jujur. Dia selalu bersikap jujur, berucap dengan kejujuran, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan membimbing manusia ke dalam dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilannar. Dan yang namanya fujur, kemaksiatan, kemaksiatan, kefasikan tadi akan membimbing ke dalam neraka. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Sesungguhnya seorang dia selalu berucap kedustaan, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, orang yang membuat banyak kedustaan-kedustaan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis rawahuman ya Hammam. Rawahuman ya Hammam. Muttafaqun alaih. Baik. As-su'al Ma huwa al-ma'na sidqu? Antum, ma huwa ma'na sidqu? Mutabaqatul khabar lil waqi'. Sidq yakni berkesesuaiannya berita dengan kenyataan. Ma huwa al-kadzib? Ma huwa al-ma'na al-kadzib? Ma huwa al-ma'na al-kadzib? Man lahu kitab za? Adam. Ma huwa al-kadzib? Al-kadzib wa Tiddu al-kadzib wa mukhalafatu al-khabar lil-waqi', berbedanya berita dengan kenyataan. Baik. Wa baik. Dan disebutkan kembali oleh Syekh Utsaimin bahwa asidq yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu akan membimbing kepada al bir. Kita lanjutkan, ma makna al bir? Al birru kasratul khair. Al bir dalam hadis ini maknanya adalah kasratul khair, banyak kebaikannya. Jadi al birru mengandung makna kasratul khair, banyak mengandung kebaikan. Dan di antara wa minhu min asma'illah, dan di antara nama-nama Allah itu adalah al-birru. Ya, ai katsirul bir wal ihsan. Al-bir berarti mengandung makna banyak kebaikan. Kebaikan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang jujur, orang yang selalu menjaga kejujuran lisan, anggota tubuhnya, anggota badannya, maka akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Contoh, orang berjual beli. Ya. Ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Orang yang berjual beli ini dituntut adanya sikap jujur. Yang beli juga jujur bahwa dia benar-benar membutuhkan barang tersebut, bukan menipu penjual. Penjual juga jujur apa yang ada dari barang dagangan. Kalau kedua belah pihak bersikap jujur, maka barakallahu fikum, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana hurikalahuma fi bayyima. Kalau dua belah pihak itu saling bersikap jujur, naam, pihak menjual, pihak pembeli, wa bayyana, dan saling menjelaskan keadaannya, maka kata Nabi SAW, burikalahuma fi bayihima. Hadis muttafaq alaih. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi atas jual beli keduanya. Ayuhan nas. Jadi yang betul bahwa jujur itu akan mujur. Tidak seperti kebanyakan orang mengatakan jujur bakalan hancur. Hadza kadzib. Bahkan kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima. Kalau bisa seorang bersikap jujur, diberkahi. Bukan hanya dalam jual beli, dalam berakidah, bermanhaj, beragama. Kalau kita beragamanya jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah pada umur kita, ilmu kita. Tapi kalau kita tidak jujur dalam bermanhaj, beragama, maka barakallahu fikum bukan keberkahan yang akan kita dapat, kerugian yang besar. Ya. Walihada kata muallif, wal birru min nata'izis sidqi. Al bir ini merupakan hasil dari sikap jujur. Lalu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan itu hendaklah dibuka dari pintu jujur. Ya. Pintu keberkahan itu dari jujur. Antum thalabul ilm, menuntut ilmu harus diniati dengan jujur, ikhlas. Ya. Ya. Beribadah harus dimulai dengan modal jujur, ikhlas. Nanti diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kata beliau, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan albir, kebaikan tadi akan menghantarkan ke dalam jannah. Ya. Fa sahibul bir, nas'alullah ya ja'alana wa iyyakum minhu yahdiyahu birrahu ilal jannah. Wal jannatu ghayatu kullu matlab. Sedangkan kata Syekh, orang itu akan terbimbing ke dalam surga, ini adalah karena sahibul bir, pemilik kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah dijadikan dan diberi bimbingan oleh Allah dengan kebaikan yang menghantarkan ke dalam jannah tadi. Dan jannah adalah ghayah, puncak setiap keinginan orang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang abror, orang yang banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Ucapannya selalu mengandung kebaikan. Perbuatannya mengandung kebaikan. Ilmunya membawa kebaikan. Umurnya membawa kebaikan. Lafi na'im. Pasti. Pakai lamu taukid. Lafi na'im. Pasti. Dia di dalam na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam surat Al-Infitar. Sehingga kata muallif, wa qawluhu, wa lihaza yu'marul insanu ayas'alallaha al-jannah, wa yasta'idha bihi minan na'ar. Oleh karena itulah kata muallif, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia untuk memohon kepada Allah jannah dan berlindung diri dari neraka. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhsiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur. Siapa saja yang diselamatkan dari neraka. Ya. Dijauhkan dari neraka. Diselamatkan darinya. Wa udkhilal jannah. Dimasukkan ke dalam jannah. Faqad faza. Maka sungguh dia orang yang beruntung. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur. Tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ali Imran 185. Ayuhannas. Jadi untuk bisa dimasukkan jannah, sekali lagi, diselamatkan dari neraka, barakallahu fikum, kita mulai dari sikap jujur. Iya. Jujur akan membimbing kepada kebaikan. Kebaikan akan membimbing kepada jannah. Barakallahu fikum. Wa qaluhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya kepada kita, wa inna rajula, sesungguhnya ada seorang bisa laki-laki bisa perempuan, ya, la yasduku, dia selalu bersikap jujur, dia menjaga diri untuk berucap jujur dalam segala keadaan. Bersikap jujur dalam segala keadaan. Hatta yuktaba indallah siddiqah. sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, jujur. Ya, luar biasa. Orang itu dicatat di sisi hamba, di sisi Allah sebagai hamba, orang yang siddiq. Kapan? Dalam lafaz yang lain, wala yazalu rajul, terus menerus. Dalam lafaz yang lain, yataharra, layataharra, terus menjaga seorang itu yasduq, yasduq wa yataharra asidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Karena dia terus menjaga, terus menerus, jadi orang yang jujur dalam setiap keadaannya, sampai dicatat di sisi Allah, barakallahu fik siddiqan, orang yang jujur. Jadi untuk supaya kita dicatat di sisi Allah azza wa jalla sebagai siddiqan, ini tentunya butuh perjuangan. Karena kadang seorang itu bisa bersikap jujur, kadang pada kondisi tertentu tidak bisa bersikap jujur. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, wala yajrimanna syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian seorang pada suatu kaum sehingga dia tidak bersikap adil. Ya, untuk menilai seorang yang dia itu memang betul, benar keadaannya, baik keadaannya. Untuk mengatakan dia baik, dia benar, itu kadang kita tidak mau. Kenapa? Karena di hati kita sudah terbenam, tersimpan kebencian kepada dia. Sehingga kita mengatakan dia orang baik apa tidak? Tidak. Padahal hati kecil kita mengatakan dia sebenarnya orang baik. Ini. Kadang berat untuk bersikap jujur. Iya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ahlus sunnah memiliki patokan dalam menerima hadis yang sahih. Itu karena adalah perawinya orang yang shaduq, orang yang jujur, orang benar. Sehingga agama ini, barakallahu fikum, adalah agama yang datang dari orang yang dikenal dengan Al-Amin. Wahyu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada malaikat Jibril. Disampaikan oleh Jibril Al-Amin kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Maka kita sebagai pengikut, pengikut agama ini juga harus berusaha menjaga kejujuran, lisan, perbuatan kita. Lalu kata mu'alif, wasiddiq fihi martabatu fil martabati tsaniyati minal khalqi minal ladzina an'ama Allah alaihim. Perlu diketahui yang namanya siddiq, orang yang jujur, ini tingkatan kedua dari golongan makhluknya Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan atas mereka nikmat. Ya, disebutkan di dalam surat An-Nisa 69. Di dalam surat An-Nisa 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 4 golongan. Ya, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang mereka barakallahu fikum diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kita minta atas nikmat yang diberikan atas mereka. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang Allah telah berikan atas mereka. Minan nabiyyin. Yang pertama, orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari kenikmatan Allah. Yang pertama, minan nabiyyin, para nabi. Para nabi itu di sorga. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, golongan kedua. wasyuhada, para syuhada, golongan ketiga, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. An-Nisa 69. Ayuhannas, siddiqin adalah golongan orang-orang yang farrajul alladhi yatakharra as-sidqa, golongan orang-orang yang mereka telah mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah, terutama nikmat jannahnya, kenikmatan iman, ilmu, amal saleh, ya. Maka orang yang berusaha terus bersikap jujur, yuktabu indallah siddiqan, akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan. Wa ma'lumun anna siddiqah darajatun azimah. Suatu hal yang maklum bagi kita bahwa kedudukan siddiqah, kedudukan orang yang jujur, itu derajat yang agung. La yanaluha ila afzal minan nas, kecuali didapat oleh sekelompok kecil dari manusia. Iya. Iya, tidak semua orang itu mendapatkan gelar siddiqah. Iya. Sebagaimana nanti disebutkan di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Kita tahu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar As-Siddiq itu adalah Abu Bakar. Ya. Bisa dihitung. Gelar As-Siddiq diberikan kepada siapa? Abu Bakar. Sehingga ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi, ayuhan nas. Karena itu butuh perjuangan yang besar. Tapi ingat kata mu'alif, watakunu firrijal, watakunu finnisa. Yang namanya siddiq itu bukan hanya pada kaum lelaki. Kadang terjadi pada kaum lelaki, kadang terjadi pada kaum wanita. Seperti Maryam. Dalam surat Al-Ma'idah 75, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bagaimana ibunya Maryam, ibunya Isa alaihissalam, yaitu Maryam alaih, yakni ibunya Nabi Isa alaihissalam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam kecuali utusan Allah, yaitu Nabi Isa. Tidak lain Al-Masih putranya Maryam, yaitu Isa, itu rasulun, utusan Allah saja. Bukan dia anaknya Allah. Bukan dia Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Ya, dia utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, telah lewat sebelum Nabi Isa alaihissalam para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya dikenal, disebut oleh Allah dengan siddiqah, wanita yang jujur, wanita yang benar. Karena orang Yahudi menuduh Maryam ini adalah wanita pelacur. Ya, dibantah oleh Allah, ummuhu siddiqah, bukan. Ibunya Nabi Isa bukan pelacur. Ibunya Nabi Isa adalah wanita yang siddiqah. Allati ahsanat farjaha. Dalam surat At-Tahrim. Yang dia telah menjaga kemaluannya. Ya, jujur imannya. Ya, bukan wanita jelek. Wa afdalu siddiqin alal itlaq asdaquhum huwa wa huwa Abu Bakrin As-Siddiq. Dan yang paling utama dari para siddiqin secara mutlak itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdullah bin Utsman. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Utsman. Dan dia mendapatkan laqab As-Siddiq. Kunyahnya Abu Bakar. Ya. Ibni Quhafah allati istajaba lin-nabi. Abu Bakar ini dikenal dengan Siddiq karena dia telah istajaba, telah menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tarikh beliau termasuk kaum lelaki yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan kaum wanita Khadijah, dari kalangan kaum lelaki Abu Bakar. Hina da'ahu ilal Islam, ketika dia diajak oleh Nabi masuk Islam, lam walam yaqsul indahu ay taraddud aw ay tawaqquf bi mujarradi ma da'a ar-rasul ilal Islam aslam. Kata Syekh Utsaimin, tidak ada terpetik di hati Abu Bakar waktu itu keraguan-raguan, tawaqquf, tidak punya sikap. Ya? Semata-mata diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, aslama, langsung masuk Islam. Tidak banyak komentar, langsung masuk Islam. Karena yang mengajak adalah beliau, orang yang jujur. Wa shadaqan nabi. Dan beliau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kadzabahu qaumuhu. Di saat kaumnya itu mendustakan Nabi. Di saat kaumnya tidak percaya, dia yang percaya. Ya. Kebanyakan orang tidak membenarkan, dia membenarkan. Wa saddaqahu hina tahaddatsa 'anil Isra wal Mi'raj. Dan akan lebih nampak kejujurannya ketika Nabi SAW menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Isra yakni perjalanan beliau di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Satu malam. Kalau hitungan perjalanan pada saat itu satu bulan naik kendaraan. Hitungan satu bulan disebutkan, diceritakan hanya satu malam. Secara akal pada zaman itu, logika pada zaman itu belum ditemukan alat secanggih sekarang. Kalau sekarang ada alat supersonik, kecepatannya luar biasa. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang, secara akal mungkin. Tapi pada zaman itu kendaraannya unta, kuda, keledai, jalan kaki. Kok ada orang cerita, saya berjalan, diperjalankan oleh Allah. Dari Masjidil Haram ini menuju Masjidil Aqsa satu malam. Padahal keumumannya satu bulan. Ya. Baik. Wal Mi'raj. Dan Mi'raj itu dinaikannya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Tempat yang paling tinggi yang dijangkau oleh para malaikat. Paginya sudah pulang ke Mekah. Jadi ini lebih hebat lagi. Naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Baik. Ayuhan nas. Cerita pada zaman itu dengan kondisi yang masih serba sederhana untuk mendustakan itu lebih mungkin. Ya. Sehingga wakadzabahu nas. Orang pun mendustakan kisah ini. Wa qalu kaifa tadhhab ya Muhammad min Makkah ila Baitul Maqdis? Bagaimana engkau pergi wahai Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, wa tarji' fi lailatin wahidah, kembali lagi hanya satu malam? Summa taqulu innaka sa'idta ila sama' hadza la yumkin. Lalu engkau naik ke langit ketujuh, kembali lagi, ini tidak mungkin. Ya. Ini akal kebanyakan orang. Suma dhahabu ila Abi Bakrin. Lalu Nabi SAW menemui Abu Bakar. Kemudian kaum Quraisy tadi atau bangsa Arab tadi menemui kepada Abu Bakar. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepada Abu Bakar, "Ama tasma', Mayakulu sahibuk. Hei Abu Bakar, kamu dengar dah apa yang dikatakan oleh temanmu itu? Qal, mada qal? Apa yang dikatakan oleh temanku itu? Qalu innahu qala qad kaza wa kaza. Temanmu itu berkata telah pergi ke Baitul Maqdis, lalu naik ke Sidratul Muntaha, pagi ini sudah pulang. Lalu kata Abu Bakar, in kana qad qala dzalik faqad shadaq. Kalau yang berkata itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu benar adanya. Ya? Itu benar adanya kalau yang cerita beliau. Fa mundu dzalika al-yawm sama as-siddiq. Nah, pada saat itulah Abu Bakar Abdullah dari namanya diberi laqab gelar dengan as-siddiq. Ya, kalau zaman sekarang zaman canggih ya. Mendengar berita terjadi di dunia. Saya bisa membaca kondisi berita di dunia pakai internet. Dari Malaysia, Brunei, dikelilingin dengan satu malam mencari berita ini lewat internet. Mungkin. Karena zaman canggih seperti ini. Tapi pada zaman itu, Masya Allah, dibutuhkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita termasuk golongan orang yang bisa menerima sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berita-berita yang datang dari beliau dan membenarkannya, sehingga kita bisa digolongkan sebagai orang-orang yang siddiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu hamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.